Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab الملخص في شرح كتاب التوحيد. Masuk pada bab yang berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bab qaulillahi taala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu. Bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, apabila kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, munasabat al-bab li kitab tauhid. Kecocokan korelasi bab dengan kitab tauhid. Arada al-musannifu bi hadha al-bab بيان أن توكل فريضة يجب إخلاصه لله. Pengarang kitab menginginkan dengan bab ini penjelasan bahwasannya tawakal merupakan suatu kewajiban yang wajib mengikhlaskannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. لأنه من أفضل العبادة وأعلى مقامات التوحيد. Dikarenakan tawakal termasuk di antara ibadah yang afdol dan termasuk di antara kedudukan tauhid yang sangat tinggi. Telah saya jelaskan dalam kitab tauhid ini, dijelaskan tentang macam-macam tauhid, dijelaskan pula tentang macam-macam kesyirikan. Di antara bentuk tauhid adalah bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan sebaliknya, di antara bentuk kesyirikan adalah bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tadi bahwa tawakal ini di antara ibadah yang afdal. Bahkan tawakal ini merupakan buah dari keyakinan. Ketika seorang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka akan membuahkan sifat tawakul, tawakal. Ya. Sehingga makna tawakal sidqul i'timad 'ala Allah. Benar-benar menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sikap yang demikian itu ada melainkan dikarenakan adanya keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala membuat seseorang menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mendapatkan manfaat atau menolak kemudaratan. Nah, wa 'ala Allah ay la 'ala ghairihi. Hanya kepada Allah, maknanya bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Dikatakan tawakal sekali lagi termasuk di antara ibadah yang utama. Fatawakkalu, bertawakallah kalian. i'tamidu alaihi wa fawwidu umurakum ilaih. Bersandarlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan serahkanlah urusan-urusan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita menyerahkan urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan supaya kita tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Apabila engkau sudah bertekad kuat untuk melakukan suatu perkara, lakukanlah dan tawakallah kepada Allah. Serahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya diperintahkan untuk melaksanakan sebab-sebabnya. Adapun bagaimana hasilnya dari usaha kita, dari sebab yang kita lakukan, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tawakal. Nah, dan telah kita jelaskan dalam syariat ini, tawakal mesti diiringi dengan sebab. Dan jangan pula kita tawakal kepada sebab. At-tawakul ala sebab syirkun. Bertawakal kepada sebab kesyirikan. Wat-tawakul biduni sebab qadhun fi syariah. Sebaliknya, tawakal tanpa dengan sebab tercela dalam agama. Sehingga tengah-tengah. Ya, bertawakal diiringi dengan sebab. Tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di samping itu kita pun melaksanakan sebab-sebabnya. Dan jangan sampai kita bertawakalnya kepada sebab. Ya. Bahwasanya obat inilah yang menyembuhkan saya. Dokter inilah yang menyembuhkan saya. Yang menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan obat itu, bukan dokter itu. Akan tetapi, obat ataupun dokter hanyalah sebab saja. Ya. Saya tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kepada dokter atau obat tersebut. Nah. Al-ma'na al-ijmali lil-ayah. Makna global ayat yang kita bacakan tadi. Yadkuru ta'ala anna Musa alaihissalam amara qawmahu an yadkhul arda al-muqaddasata allati katabaha Allahu lahum. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya Musa alaihissalam, Allah beliau memerintahkan kaumnya untuk memasuki negeri yang suci yang Allah tetapkan bagi mereka. Negeri apa ini? Negeri Palestine. Ya. Di mana ayat yang sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya. Ketika Allah mengatakan tentang Musa, ya qawmi dukhul ardal muqaddasah, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam negeri yang disucikan. Dan dimaksud adalah negeri Palestina. Untuk apa? Untuk membersihkan negeri tersebut dari para penyembah berhala. Nah, dikarenakan ketika itu, negeri Palestina dikuasai oleh para penyembah berhala. Dan Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk berjihad, menyebarkan tauhid, menghancurkan kesyirikan, dan juga menghancurkan orang-orang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan membersihkan tempat yang suci dari kesyirikan. Ya. Dari tangan orang-orang musyrik, para penyembah berhala. Yang mana ini merupakan salah satu di antara tujuan jihad fi sabilillah. Ya. Membersihkan kesyirikan, melenyapkan kesyirikan. Sehingga ketika itu, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk berjihad. Nah, bersama kaumnya, membersihkan negeri yang disucikan, negeri Palestine, ya, dari orang-orang musyrik. Nah, Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya qaumi dukhul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum." Ya. Negeri yang disucikan yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menetapkan masjid-masjid dan juga tanah-tanah yang disucikan. Negeri-negeri yang disucikan bagi siapa? Bagi kaum mukminin. Nah, di antaranya dalam hal ini dari kalangan Bani Israel. Ya. Kataballahu lakum, Allah tetapkan untuk kalian. Nah, Allah tetapkan untuk menguasai masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, negeri-negeri yang disucikan itu bagi kaum mukminin. Sehingga wilayatul masajid, menguasai masjid-masjid, nah khususnya masjid-masjid yang disebutkan sebagai masjid-masjid yang memiliki keutamaan, ya, seperti masjid Masjidil Haram, Masjidil Rasul, Masjidil Aqsa, dan semua masjid-masjid, maka hendaklah kaum mukminin, ya, yang menguasai masjid-masjid tersebut. Nah, tidak boleh bagi orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir yang menguasai masjid-masjid tersebut. Nah, dikarenakan Allah mengatakan, "Makana lil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun." Tidak pantas bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka menyaksikan kekufuran terhadap diri-diri mereka. Mereka adalah orang-orang yang hapus amalan-amalan mereka dan kelak mereka kekal di dalam neraka. Sehingga tidak pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan mereka memakmurkan masjid Allah bukan dengan tauhid, tapi dengan kesyirikan yang ada pada mereka. Ya. Seperti hanya orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW, mereka memakmurkan Masjidil Haram. Ya. Mereka melaksanakan tawaf di Ka'bah. Nah, begitu pun sa'i. Ya. Akan tapi, ibadah yang mereka lakukan dibarengi dengan kesyirikan. Ya, sehingga tidak pantas bagi mereka untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi, al-masajid, masjid-masjid atau negeri-negeri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berhak bagi orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya. Yang berhak untuk menguasainya, nah, yang berhak untuk memakmurkannya adalah kaum muslimin. Sehingga Allah katakan, "Innama ya'muru masajidallah alladziina amanu billahi wal yawmil akhir." Ya. Sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Nah, adapun orang-orang musyrik, ya, sekali tidak pantas mereka untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikarenakan sebaliknya mereka justru menghalang-halangi manusia untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tentang keadaan orang-orang musyrik. Wa hum yasudduna 'anil masjidil haram. Mereka menghalang-halangi manusia dari Masjidil Haram. Wa ma kanu awliya'a. Mereka bukanlah wali-walinya. Tidak pantas bagi mereka, nah, untuk menguasai Masjidil Haram. In awliya'uhu illal muttaqun. Tidaklah, ya, wali-walinya tersebut melainkan orang bertakwa. Orang yang berhak untuk menguasai Masjidil Haram adalah orang bertakwa. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Sekali lagi, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus lagi tiga masjid yang memiliki keutamaan yang sangat besar, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah, maka al-wilayah, ya, yang berhak menguasainya adalah kaum muslimin. Tidak layak bagi kaum musyrikin untuk menguasainya dan memakmurkan masjid-masjid tersebut. Sehingga dikarenakan negeri Palestina tersebut sebelumnya berada pada kekuasaan para penyembah berhala, maka dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk berjihad, memasuki negeri tersebut. Dalam rangka menyebarkan tauhid dan menghancurkan kesyirikan dengan berjihad. Baik. Maka Nabi Musa alaihissalam beliau keluar bersama Bani Israel hendak membersihkan Baitul Maqdis. Hendak membersihkan Masjidil Aqsa dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Akan tetapi Bani Israel mereka adalah kaum yang jubana, pengecut. Ketika Nabi Musa alaihissalam perintahkan mereka untuk memasuki negeri yang disucikan tadi, masuk negeri Palestina, membersihkan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dari kekuasaan orang-orang musyrik, mereka mengatakan, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Mereka mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri tersebut ada kaum jabbarin. Kaum-kaum yang menyombongkan diri, kaum-kaum yang kasar. Dikatakan ketika itu di Palestina ada suatu kabilah, disebut dengan kabilah Al-Amalik. Mereka kabilah yang sangat keras. Dan juga kabilah yang memiliki kekuatan. Sehingga Bani Israel ketika diperintahkan untuk masuk ke negeri tersebut, mereka takut, pengecut. Di dalamnya ada orang-orang yang keras, orang-orang yang memiliki kekuatan. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Dan kami tidak akan masuk ke negeri tersebut sampai mereka keluar dari negeri tersebut. Ini sifat pengecut yang ada pada Bani Israel. Ketika diperintahkan untuk masuk, enggak mau, takut. Kepada kaum tersebut, kami akan masuk kalau mereka keluar. Tentunya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak akan keluar dari negeri tersebut kecuali dengan apa? Jihad. Fisabilillah. Kalau menunggu-nunggu mereka keluar, enggak akan keluar. Tapi mesti masuk kemudian berjihad melawan mereka. Saya sebutkan ada dua orang di antara Bani Israel yang memiliki keimanan yang kuat, kekokohan iman mereka. Di antara orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan udkhulu alaihimul bab. Masuklah kalian ke pintu negeri tersebut. Sampai mereka orang-orang musyrik melihat kekuatan yang ada pada kalian. Dan apabila mereka melihat kekuatan yang ada pada kalian, maka mereka akan keluar. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau seandainya kalian memasukinya, niscaya kalian akan mendapatkan kemenangan. Ketika kalian berjihad, dalam rangka menegakkan kalimat tauhid, menghancurkan kesyirikan, niscaya kalian akan menang. Tatkala kalian memiliki sifat pemberani, niscaya akan menimbulkan rasa takut pada hati-hati orang-orang musyrik, dan mereka akan keluar dari negeri tersebut. Akan dari tidak cukup dengan memasuki negeri tersebut saja. Tidak cukup dengan menampakkan kekuatan saja. Ya. Akan dari sebutkan dalam ayat tersebut wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini syahid. Ya. Yang kita sedang bahas. Dan bertawakallah kepada Allah apabila kalian benar-benar orang yang beriman. Ya. Ketika berjihad, ya, memerangi orang-orang musyrik, ya, maka jangan lupa tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan semua urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan tentunya, sifat tawakal ini akan muncul tatkala ada tekad yang benar, yang jujur, yang kuat. Nah, dan jika seseorang menjalankan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, disertai dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyandarkan kepada kekuatan yang dimilikinya, akan lebih menyandarkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga diingatkan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian bertawakal apabila kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Jangan menyandarkan kepada kekuatan yang kalian miliki. Jangan menyandarkan kepada jumlah banyaknya kalian ketika berjihad. Akan tetapi bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kembali kepada ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan. Yadkuru ta'ala anna Musa alaihi salam amara qawmahu ayadhul ardal muqaddasata allati kataballahu lahu. Allah menyebutkan bahwasanya Musa alaihi salam memerintahkan kaumnya untuk masuk negeri yang suci yang telah Allah tetapkan kepada mereka, negeri Palestina. Wala yartaddu ala adbarihim khaufun minal jabbarin, ya, dan jangan lari ke belakang dikarenakan takut pada orang-orang yang kasar, orang-orang yang memiliki kekuatan di dalamnya. Bal yumdu qadaman la yuhabunahum wa la yashawnahum mutawakilina alallah fi hazimatihim. Ya, kan tapi, ya, teruslah berjalan. Nah, lanjutkan jihadnya. Jangan takut kepada mereka dalam keadaan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam peperangan tersebut. Ya. Jangan takut kepada orang-orang musyrik yang ada di dalamnya. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bertawakal kepada Allah. Musaddiqina bisihati wa'dihi lahum in kanu mu'minin. Dalam keadaan membenarkan tentang benarnya janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka apabila mereka benar-benar orang-orang beriman. Bertawakal kepada Allah dan membenarkan apa yang Allah janjikan. Ya. Ma'istafadu minal ayah, faedah apa saja yang diambil pada ayat ini? Yang pertama, wujubu tawakuli allallahi wahdahu subhanah. Wajibnya bertawakal kepada Allah saja. Ya. Wajibnya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dikarenakan tawakal merupakan ibadah. Sehingga hendaknya dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana sarfa tawakuli liqayya la syirkun. Sesungguhnya, memalingkan ketawakalan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala termasuk kesyirikan. Lianna wa ibadah, dikarenakan tawakal termasuk ibadah. Ya. Dan ibadah itu hanya hak Allah. Memalingkannya kepada selain Allah, berarti kesyirikan. Yang kedua, ana tawakula ala Allah syartun fi sihatil iman. Sesungguhnya tawakal kepada Allah merupakan syarat sahnya iman seorang. Ya. Syarat sahnya iman, yaitu tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yantafil imanu indan tifa'ihi. Ya. Ternafikan keimanan ketika ternafikan tawakal pada seseorang. Ketika tidak ada sifat tawakal pada seseorang, maka akan ternafikan keimanan seseorang. Ya. Nah, sekali lagi, tawakal ini merupakan afdol ibadah. Ya, ibadah yang sangat afdol. Wa a'la maqamati tauhid, dan kedudukan tauhid yang sangat tinggi. Nah, sehingga hendak ya, bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Allahu a'lam bisawab. insyaallah kita lanjutkan ayat-ayat yang berikutnya berkenaan dengan bab ini pada kesempatan yang lain. Wa ila huna subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.